Kami yang di sorga, kami bersyukur karena Tuhan mengundang kami untuk masuk dalam ibadah ini bersekutu bersama saudara-saudari kami, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami supaya firman-Mu itu menguasai hati kami melalui Roh Kudus. Janganlah Kau biarkan kelemahan dan dosa kami menghalangi kami untuk menyerap firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang hina dan berdosa ini supaya dia tidak menghalangi kejelasan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu mengendalikan kami, setiap hati kami, memberi kami damai sejahtera dan kekuatan secara fisik maupun mental. Kami serahkan Tuhan waktu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita tema kita pada hari ini adalah Miraculous Rescue. Jadi bagaimana kita mengalami pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Nah, pertolongan yang ajaib dari Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari doa. Jadi bagi kita orang Kristen, bagi kita yang memiliki hidup Kristen, iman kita mengajarkan bahwa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, salah satu cara yang paling utama di dalam mendapatkan pertolongan dari Tuhan, salah satu sarana yang tidak bisa diabaikan adalah dengan kita berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita hari ini akan mempelajari bagaimana kita berdoa, dan di dalam doa itu kita mendapatkan pembebasan dari Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian. Matius 6 ayat yang ke-9. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, frasa yang terakhir itu, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, itu sebenarnya tidak terdapat di dalam naskah asli. Tetapi, ya bisa dikatakan sejiwa dengan doa Bapa kami. Jadi kita mau berdoa, di dalam kita mengalami kesusahan, di dalam kita mengalami kesulitan, salah satu insting kita sebagai orang Kristen adalah kita mau berdoa. Tapi kita seringkali tidak tahu bagaimana kita berdoa. Ya. Mengapa kita kadang-kadang bingung berdoa, apalagi pada saat kita itu merasa tertekan, kita mengalami masalah yang berat. Karena permintaan kita itu begitu banyak, kebutuhan kita begitu banyak, tetapi hikmat kita terbatas. Kebutuhan kita banyak, hikmat kita terbatas, sehingga kita tidak mengerti bagaimana kita bisa berdoa dengan baik. Bukan hanya itu, kadang-kadang kita tahu juga kebutuhan kita apa. Kadang-kadang kita tahu juga kita mau berdoa apa, tetapi karena kita tertekan dan karena kita bingung, kita juga tidak tahu bagaimana kita berdoa. Jadi Tuhan memberikan kita, puji Tuhan, adalah doa Bapa kami. Dengan doa Bapa kami ini Tuhan menuntun kita dengan hikmat dari Tuhan untuk berdoa dengan benar. Nah, kita seringkali merasa bahwa doa itu sebetulnya tergantung dari tenaga kita sendiri, tergantung dari inisiatif kita, dan tergantung dari akal budi kita. Melalui doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kepada kita, bahkan doa kita pun itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi ini satu hal yang kita pelajari dari doa Bapa kami. Apa yang kita pelajari dari doa Bapa kami adalah bahwa doa itu merupakan anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Apalagi di saat kita tidak bisa berdoa, apalagi di saat kita tidak memiliki hikmat untuk berdoa, kita diberikan Tuhan doa Bapa kami. Dan bukan hanya itu, melalui doa Bapa kami, dari setiap permintaan dari doa Bapa kami, kita diajarkan bahwa semua ini penuh dengan anugerah Tuhan. Kita bisa menyebut Tuhan adalah Bapa, itu merupakan anugerah. Tidak bisa dilepaskan dari penebusan Tuhan Yesus. Kita diajak Tuhan untuk mendoakan kerajaan, berarti Tuhan mengundang kita untuk menjadi rekan sekerja. Jadi mendoakan doa Bapa kami dari awal sampai akhir, itu kita dipenuhi juga dengan rasa syukur dan damai sejahtera. Mengapa? Karena doa itu merupakan suatu anugerah. Jadi pada saat kita sebagai orang Kristen berdoa, doa itu tidak keluar dari akal budi kita atau dari tenaga kita saja, tetapi doa itu merupakan pemberian dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan. Nah ini maksudnya, doa itu merupakan anugerah. Bukan hanya demikian, kadangkala kita merasa doa itu merupakan suatu komunikasi sepihak. Jadi waktu doa itu yang bicara saya, Tuhan diam. Jadi seringkali kita seperti itu, doa itu yang bicara saya, Tuhan diam. Tetapi di dalam Alkitab kita ditunjukkan bahwa doa itu merupakan komunikasi dua arah. Doa itu bukan cuma saya yang berbicara, tetapi Tuhan juga yang berbicara kepada saya. Melalui doa, saya bukan hanya mengenal diri saya, tapi saya juga mengenal Tuhan. Dan melalui mengenal Tuhan, saya juga dirubah. Jadi sekali lagi, doa itu bukan hanya komunikasi satu arah, tapi komunikasi dua arah. Kalau komunikasinya cuma satu arah saja, saya cuma kenal diri saya sendiri, terutama kebutuhan saya. Tapi kalau doa komunikasinya dua arah, saya kenal diri saya dan saya kenal Tuhan. Dan melalui saya kenal Tuhan, saya semakin mengenal diri saya. Nah, doa Bapak kami adalah doa yang komunikasinya dua arah. Mengapa? Karena doa Bapak kami adalah doa yang adalah wahyu Tuhan, tetapi juga dipakai sebagai doa manusia. Jadi berasal dari Tuhan untuk manusia. Jadi waktu kita mendoakan doa Bapak kami, satu pihak kita mendoakan kebutuhan kita, tapi di pihak lain kita merasa tahu apa itu kehendak Tuhan. Dari doa Bapak kami kita tahu apa itu artinya menjadi anak Tuhan yang minta kepada Bapak. Jadi kita semakin kenal Tuhan Allah sebagai Bapak kita, kita juga mengenal kita sebagai anak-anak-Nya. Jadi di dalam doa Bapak kami ini ada komunikasi dua arah, kita semakin mengenal Tuhan dan kita juga semakin mengenal diri sendiri. Nah, kalau doa itu menjadi komunikasi satu arah, maka doa itu menjadi sesuatu yang membosankan. Menjadi semacam kewajiban agamawi saja. Tapi melalui komunikasi doa arah, doa itu membuat kita lebih mengenal hati Tuhan sendiri. Nah, itu yang kedua. Jadi doa, sekali lagi saya ulangi, itu merupakan pemberian dari Tuhan. Bukan dari diri kita sendiri saja. Doa yang kedua adalah komunikasi dua arah. Melalui doa, kita mengenal diri dan mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah doa Bapak kami itu merupakan doa kerajaan. Jadi merupakan doa kerajaan sorga atau doa kerajaan Allah. Apa artinya doa kerajaan sorga atau kerajaan Allah? Nah, kita hidup di dalam dunia yang rusak. Kita hidup di dalam dunia yang berdosa, dunia yang penuh dengan penderitaan. Kita mendambakan datangnya suatu dunia yang baru. Kita mendambakan datangnya Yerusalem yang baru. Mendapatkan datangnya Allah yang memerintah segala sesuatu. Nah, doa Bapak kami adalah doa yang mengajarkan kita untuk mendambakan kerajaan yang baru. Untuk mendambakan suatu kenyataan yang damai. Pemerintahan Allah. Ini adalah doa kerajaan. Nah, doa Bapak kami itu secara spirit itu mirip dengan doa orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan juga mirip dengan doa orang Yahudi waktu sekarang. Jadi orang Yahudi waktu berdoa, sama seperti Tuhan Yesus waktu berdoa, mereka mendoakan kerajaan Allah terlebih dahulu, baru mendoakan kebutuhan mereka. Jadi ini sikap kita seperti itu. Kita orang Kristen mendoakan gereja terlebih dahulu. Mendoakan pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Mendoakan kemuliaan Allah terlebih dahulu, baru mendoakan kebutuhan kita. Dan ini seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bagaimana? Kejarlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Kadangkala mungkin doa kita mungkin belum dijawab karena kita terlalu terfokus dengan kebutuhan kita sendiri. Kita mendoakan diri kita sendiri tanpa mendoakan pekerjaan Tuhan atau kerajaan Tuhan. Sehingga doa kita mungkin belum terjawab karena Tuhan mau belajar kita tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi bagi orang-orang Kristen yang mendoakan kerajaan Tuhan dan mengutamakan kerajaan Tuhan, bahkan orang-orang ini mungkin lupa mendoakan dirinya sendiri, Tuhan akan memberikan apa yang mereka minta. Jadi doa ini memiliki spirit yang mengutamakan kerajaan Tuhan. Yang mengutamakan pemerintahan Tuhan. Ya. Kita mendambakan pemerintahan Tuhan yang datang. Bukan hanya demikian. Di dalam kita mendoakan kerajaan Tuhan dan pemerintahan Tuhan, kita mengalami hadirnya sorga. Jadi sorga itu bukan cuma tempat. Sorga itu juga merupakan suatu keadaan. Jadi saat saudara berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu. Sebetulnya kerajaan itu sudah datang lewat diri saudara. Jadi saudara bisa mengalami kehadiran Tuhan. Saudara bisa mengalami sorga di bumi. Jadi doa itu merupakan titik temu antara sorga dan bumi. Doa itu merupakan suatu momen di mana sorga itu menerobos masuk ke bumi. Karena waktu kita berdoa, itu Allah sudah beserta kita. Allah sudah memerintah bersama dengan kita. Jadi yang luar biasa adalah apa? Pada saat kita mendoakan doa Bapak kami, doa itu sebetulnya sudah mulai dijawab. Karena Allah dan kehendaknya sudah bersama dengan kita. Kita orang Kristen mengalami pemerintahan Allah. Dan karena kita mengalami pemerintahan Allah, kita mengalami kebersamaan dengan Allah, kita semakin merindukan hal itu. Jadi doanya adalah doa kerajaan, artinya apa? Kita mendambakan pemerintahan Allah, kita mendambakan kerajaan Allah datang. Tapi ini juga merupakan doa di mana kita bisa mengalami kerajaan Allah itu sendiri. Nah, bukan hanya demikian, doa kerajaan adalah doa orang yang miskin. Jadi dikatakan di Alkitab, mereka yang mendambakan kerajaan Allah adalah mereka yang miskin. Jadi di sini miskin itu bukan berarti miskin ekonomi saja. Yang dimaksud miskin adalah miskin rohaninya. Berbahagialah orang yang miskin rohaninya di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Demikian Tuhan Yesus memulai khotbah di bukit. Jadi orang yang membutuhkan kerajaan Allah itu siapa? Orang yang membutuhkan pemerintahan Allah itu siapa? Orang yang paling miskin. Orang yang tertindas. Siapa yang bilang kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu? Itu orang yang merasa hidupnya sudah tidak ada harapan lagi. Orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah tertindas. Baik oleh penderitaan, oleh penganiayaan, oleh banyak hal. Orang seperti ini adalah orang yang paling siap menerima kerajaan Allah. Jadi doa Bapa Kami adalah doa kerajaan. Itu artinya apa? Satu pihak kita mengakui ketidakberdayaan kita. Satu pihak kita tahu bahwa kita tidak berdaya. Tapi ini belum cukup. Di pihak lain kita tidak mau melepaskan Tuhan. Jadi kalau kita cuma bilang saya tidak berdaya, itu bisa teler, bisa putus asa. Tapi di saat kita mengakui kita tidak berdaya, kita berkata kepada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Nah, satu pihak kita mengaku, kita pihak lain kita percaya. Ini namanya berserah. Nah, ini doa kerajaan. Doa yang mendambakan Allah menang. Jadi kerajaan Allah bukan hanya pemerintahan Allah, tapi kemenangan Allah. Dan kalau Allah menang, siapa yang paling mendambakan Allah menang? Adalah orang-orang yang merasa dirinya kalah. Adalah orang-orang yang merasa dirinya betul-betul berbeban berat. Ya, orang-orang yang miskin. Jadi sekali lagi doa Bapa Kami adalah doa yang merupakan anugerah Tuhan. Doa di mana kita bisa mengenal Tuhan. Dan satu hal lagi, dia adalah doa kerajaan. Nah sekarang kita melihat dari doa Bapa Kami ini. Doa Bapa Kami yang pertama mengatakan bagaimana? Bapa Kami yang ada di sorga. Nah, dia dimulai dengan perkataan Bapa. Nah, ini arti yang luar biasa sekali, karena waktu itu orang Yahudi tidak sembarangan memanggil Tuhan sebagai Bapa. Jadi orang Yahudi waktu itu jarang sekali memanggil Tuhan sebagai Bapa. Bahkan orang Yahudi khawatir kalau memanggil Tuhan sebagai Bapa itu tidak sopan. Nah, kita orang Kristen diajarkan Allah adalah Bapa kita. Ini memiliki arti yang dalam. Arti yang dalam itu apa? Bahwa sebagai Bapa, dia mengasihi kita, menyayangi kita, sebagaimana ayah kita juga mengasihi kita. Jadi Tuhan itu begitu rendah hati, Tuhan mau belajar, mau kita mengenal dia, melalui kita juga mengenal orang tua kita, walaupun orang tua kita tidak ada yang sempurna. Nah, sebagai orang tua, ayah mau berkorban untuk anaknya. Ayah mau memberikan segala sesuatu, ayah dan ibu mau memberikan segala sesuatu, bahkan mengorbankan diri untuk anaknya. Nah, kalau ayah dan ibu kita yang di dunia ini mau mengorbankan segala sesuatu untuk kita, apalagi Bapak kita yang ada di sorga. Nah, jadi Bapak ini menunjukkan kata yang menunjukkan kasih dan komitmen yang dalam, menunjukkan suatu hubungan yang intim dan dekat sekali antara manusia dengan Tuhan. Nah, dengan berkata Bapak saja, itu kadang-kadang kita sudah merasa cukup. Jadi kadang-kadang ada orang Kristen di dalam kegalauannya, di dalam kepusingannya, di dalam rasa tertekannya, dia cuma bisa berdoa, Bapa. Nah, perkataan Bapa ini sudah lebih dari cukup. Karena di dalam perkataan Bapa itu ada penghiburan, ada damai sejahtera. Kalau dia Bapa, berarti dia tahu apa yang saya mau minta, apa yang saya butuhkan sebelum bahkan saya mendoakan. Kalau dia Bapa, maka dia pasti memelihara saya. Kalau dia Bapa, maka hal-hal yang buruk ini terjadi pada saya pasti atas izinnya dia, karena ada hal yang lebih baik. Jadi Bapa ini menunjukkan apa? Menunjukkan suatu hubungan yang dekat sekali, dan hubungan dekat yang ada kepercayaannya. Jadi hubungan yang dekat itu ditentukan oleh level kepercayaan kita. Semakin kita dekat dengan satu orang, itu menunjukkan bahwa kita semakin percaya kepada mereka. Dan seringkali dalam dunia ini orang yang paling kita percayai ya orang tua kita. Karena kita paling dekat dengan orang tua kita. Demikian juga dengan Bapak. Kita percaya kepada Bapak karena kita dekat sekali dengan Bapak. Nah ini arti yang pertama. Bapak itu menunjukkan suatu kedekatan yang luar biasa. Tapi makna yang berikutnya. Bapak ini juga menunjukkan penghormatan. Jadi Bapak itu bukan cuma dekat ya. Kita dengan teman-teman kita dekat, dan kadang-kadang kita karena dengan teman-teman kita dekat kita bisa bertindak kurang ajar atau kurang sopan ya, karena sudah terlalu dekat. Tapi dengan Bapak itu selain ada kedekatan juga ada penghormatan. Jadi di dalam Bapak, kata Bapak itu ada semacam ketakutan. Ya, ketakutan yang sehat, maksudnya bukan takut secara teror, tapi suatu tindakan yang hormat dan kemauan untuk taat. Jadi kita taat kepada Tuhan, kita taat akan kehendak Bapa. Satu pihak, kita tahu bahwa kita membutuhkan Bapa. Satu pihak, kita tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tapi di pihak lain, kita juga berkata kepada Bapa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi ini ada suatu kepercayaan yang mau taat, yang mau hormat kepada Bapa. Mau mendekat kepada Bapa dengan hormat, dengan ketaatan. Jadi waktu saudara berdoa dengan mengawali dengan kata Bapa, itu artinya sudah dalam. Itu bukan cuma saudara percaya, tapi saudara juga mau menunjukkan saya mau taat. Saudara juga mau menunjukkan bahwa saya hormat kepada Tuhan. Saya mau taat dan saya mau percaya. Ketaatan tidak bisa dipisah dari kepercayaan. Ya. Percaya dan taat. Tidak ada jalan yang lain. Trust and obey, for there is no other way. Kalau kita mau taat, kita percaya. Kalau kita percaya, maka buah dari kepercayaan adalah ketaatan. Nah ini Bapak. Bapak kami yang di sorga. Kenapa dijelaskan yang di sorga? Nah, perkataan di sorga itu tujuannya untuk mengangkat hati kita. Jadi waktu Bapak kami yang di sorga, itu hati kita diangkat sampai tinggi sekali. Angkatlah hatimu setinggi mungkin sampai ke sorga. Angkatlah hatimu dan lihatlah kemuliaan Allah yang luar biasa besar. Jadi Bapa kami yang di sorga, kata sorga ini menunjukkan suatu penghormatan yang besar dan kekaguman terhadap keagungan Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa, waktu hati kita diangkat, itu kita tuh bisa merasakan sekali suatu perasaan damai dan perasaan kagum terhadap Tuhan. Dan waktu kita merasa kagum dan damai dan penuh hormat kepada Tuhan, tiba-tiba kita merasa bahwa hidup kita dan segala kebutuhan kita itu bukan yang paling penting lagi. Nah ini adalah pengalaman dari orang-orang yang lihat pemandangan yang indah, terutama pemandangan yang spektakuler. Jadi ada pemandangan yang spektakuler. Kalau saudara pergi lihat gunung yang aduh besar sekali. Atau lihat ke Niagara misalnya, ke air terjun Niagara. Lihat air terjun itu bisa gedenya setengah mati, besar sekali. Atau berkemah di pegunungan, satu malam lihat langit itu bintang banyak sekali seperti jagat susu. Bintang banyak sekali. Waktu itu saudara bisa merasa kagum. Saudara bisa merasa hanyut di dalam pemandangan itu. Dan persoalan-persoalan hidup sehari-hari saudara kok kelihatannya lucu. Kelihatannya kecil. Saudara sepertinya bersatu dengan sesuatu yang besar. Jadi waktu kita bilang Bapa kami yang ada di sorga. Waktu itu kita tuh hati kita tuh sepertinya diangkat. Roh kita tuh sepertinya diangkat naik ke sorga di hadapan tahta Tuhan. Waktu kita lihat diri kita di bumi. Semua jadi kecil. Respon kita tuh sama dengan respon tua-tua di hadapan tahta Tuhan di Kitab Wahyu. Di dalam Kitab Wahyu pasal 4 Tuhan dilukiskan itu seperti permata, seperti jamrut yang luar biasa indahnya. Dan para tua-tua itu membuang mahkota mereka dan berlutut. Jadi waktu kita bilang Bapa kami yang ada di sorga, itu kita sudah mengalami sorga. Kita mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa. Yang membuat kita hanyut. Dan kita mulai menyadari bahwa kita sebetulnya sudah berada di dalam sorga. Walaupun itu belum sepenuhnya lengkap. Kita mulai melihat bahwa yang paling penting di dunia ini bukan masalahku diselesaikan. Yang paling penting di dunia ini bukan hidupku lancar atau tidak. Atau aku sehat atau tidak. Yang paling penting adalah bagaimana aku bersatu dengan Bapa dan menghormati Bapa. Nah itu Bapa kami yang di sorga. Nah kenapa dibilang juga kami. Bapa kami yang di sorga. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita doa Bapakku yang ada di sorga. Tapi Bapa kami yang ada di sorga. Nah, ini menunjukkan bahwa doa itu sifatnya komunal, bukan personal. Jadi tidak ada doa pribadi. Doa itu selalu sifatnya publik, komunal. Nah, kami yang disebut kami ini siapa? Kami ini menunjukkan kepada saya dan Tuhan Yesus. Jadi yang disebut kami pertama-tama adalah Tuhan Yesus dan saya. Mengapa? Karena waktu saya bilang Bapak, ya, itu waktu saya bilang Bapak, itu saya bersatu dengan Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab disebutkan, satu-satunya yang layak disebut sebagai anak Allah, itu cuma Tuhan Yesus. Kita tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kita semua orang yang berdosa, kita tidak layak. Kalau kita disebut sebagai anak Allah, itu karena apa? Karena ada penebusan Tuhan Yesus yang menyucikan dosa kita dan membuat kita bersatu sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Berarti waktu kita bilang Bapak, Bapak kami, itu berarti saya merasakan Tuhan Yesus bersama saya. Karena saya berdoa di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau saya berdoa di dalam Tuhan Yesus, berarti saya bersatu dengan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Berarti ada unsur Allah Tritunggal. Saya berdoa kepada Bapa di dalam Roh melalui Tuhan Yesus. Jadi saya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah saudara saya. Sehingga saya tahu seperti yang dikatakan di Alkitab, waktu saya berdoa saya juga tahu bahwa Tuhan Yesus di sorga juga berdoa buat saya. Nah, kami itu bukan cuma menyangkut saya dan Tuhan Yesus. Kami itu juga saya dan saudara-saudara seiman. Kami itu saudara-saudara seiman dan saya. Mengapa? Kalau saya adalah anak dari ayah saya, maka anak-anak ayah saya yang lain pasti juga saya cintai. Karena kita semua satu keluarga. Maka itu saya mencintai adik kakak saya. Karena kita semua mempunyai ayah yang sama. Jadi kalau saya berdoa Bapak, saya ingat anaknya Bapak bukan cuma saya. Orang-orang di gereja, saudara-saudari kita, termasuk saudara-saudari yang kita mungkin kurang suka. Itu semua adalah satu keluarga dengan kita. Dan bagaimanapun perbedaan kita dengan mereka, perselisihan kita dengan mereka, kita semua satu keluarga. Sehingga keperluan mereka, keperluan kita. Kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita. Kita juga berdoa untuk mereka. Bukan hanya demikian. Kami di sini bukan hanya soal Tuhan Yesus dan saya. Bukan cuma saya dan jemaat-jemaat yang lain. Kami di sini juga mewakili orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin rohaninya. Orang-orang yang menderita. Di dunia ini begitu banyak penderitaan. Di dunia ini begitu banyak kesusahan. Waktu saya berdoa, Bapak kami yang di surga. Waktu itu meskipun saya cuma sendirian berdoa. Tetapi di dalam benak saya, di dalam otak saya, di dalam hati saya. Muncul begitu banyak wajah orang-orang yang berteriak. Orang-orang yang menderita. Seolah-olah orang-orang ini semua bersatu dengan saya. Dan mereka semua bersama dengan saya naik ke hadapan Bapak dan berkata, Bapak kami. Jadi waktu itu kita sepertinya menjadi juru bicara mereka. Sama seperti Tuhan Yesus di dalam sorga mendoakan buat kita. Kita seperti Tuhan Yesus berdoa buat mereka yang tidak bisa berdoa untuk diri mereka sendiri. Nah, terutama orang yang lemah. Orang yang dianiaya. Orang yang mungkin masih belum mengenal Bapa. Jadi saudara bayangkan. Waktu kita berdoa Bapa kami yang di sorga. Ini sudah suatu perkataan yang sangat kental sekali. Kita naik ke hadapan Bapa dan bukan hanya kita yang naik. Kita membawa begitu banyak orang. Kita membawa kebutuhan begitu banyak orang. Kita berteriak kepada Bapa. Kita wakil dari mereka. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Apa artinya dikuduskanlah namamu? Nah, apakah ini artinya namanya Tuhan kurang kudus? Sehingga kita perlu menguduskan. Jadi supaya lebih kudus. Bukan. Jadi kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan tidak tergantung daripada apa yang kita perbuat. Jadi dikuduskan namamu itu artinya apa? Nah, nama di Alkitab itu selalu mewakili hakikat. Jadi yang disebut nama itu mewakili hakikat pribadi tersebut. Jadi nama Tuhan itu maksudnya mewakili Tuhan sendiri. Apa yang disebut sebagai nama Tuhan yaitu sifat-sifat Tuhan. Atribut-atribut Tuhan. Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih, maha kuasa, Allah yang adil. Semua itu nama Tuhan. Semua itu Tuhan. Jadi dikuduskanlah namamu, itu artinya dikuduskanlah Tuhan sendiri. Dan arti dikuduskan di sini ya. Arti dikuduskan itu bukan hanya arti bahwa Tuhan itu suci. Dikuduskan itu artinya tidak ada duanya. Paling lain. Jadi maksudnya namamu kudus itu berarti Tuhan. Dengan kuasanya, kasihnya, keadilannya. Tuhan itu nomor satu. Tuhan itu yang tidak ada duanya. Maksudnya seperti itu. Nah, dikuduskanlah namamu itu artinya kita berdoa supaya kita mengalami Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan bukan cuma lewat otak. Supaya kita mengenal Tuhan bukan cuma lewat telinga. Supaya kita mengenal Tuhan lewat hidup tuh, lewat hidup kita. Waktu kita bilang dikuduskan namamu itu artinya apa? Tuhan, dulu aku dengar Allah itu maha kuasa. Tuhan tolong supaya di dalam penderitaanku sekarang, dalam pergumulan sekarang, aku bisa mengalami kuasa Tuhan secara langsung. Tuhan, aku mendengar kalau engkau itu penuh kasih setia. Tuhan tolong, di dalam keadaan di mana aku tidak ada harapan sekarang, aku bisa mengalami kasih setia Tuhan. Jadi dikuduskan namamu itu merupakan suatu doa supaya kita ini mengalami Tuhan secara langsung. Supaya kita mengenal Tuhan dan dengan mengalami secara langsung kita menuntun banyak orang kembali kepada Tuhan. Itu artinya. Jadi kesaksian dari orang yang berkuasa, kesaksian yang berkuasa adalah kesaksian orang yang bukan cuma tahu teori tetapi mengalami Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Jadi dikuduskanlah namamu itu artinya apa? Tuhan, biarlah namamu dikuduskan lewat aku. Dan melalui aku bisa membawa orang lain untuk menguduskan namamu. Biarlah aku bisa mengalami engkau, sehingga lewat aku bisa membawa orang lain untuk mengalami Tuhan sendiri. Jangan lupa, Bapa kami. Bukan cuma aku Tuhan, tapi anak-anakku. Istriku, suamiku, orang tuaku. Aku rindu mereka menguduskan namamu. Aku rindu mereka bisa mengalami engkau sendiri secara langsung. Nah, ini doa yang sungguh-sungguh. Mau supaya kita semua mengalami Tuhan. Bukan hanya demikian. Dikuduskanlah namamu. Itu artinya apa? Kita mau Tuhan menolong kita. Supaya tingkah laku dan kata-kata kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tuhan, aku mau berdoa kepadamu supaya lewat kata-kataku dan perbuatanku orang lain memuliakan Tuhan bukan malah mencela Tuhan. Supaya apa yang aku lakukan dan aku perbuat tidak mempermalukan Tuhan. Jangan sampai kekudusan Tuhan itu dicemari oleh kita. Jangan sampai orang lihat kita malah semakin tidak kenal Tuhan. Jangan sampai ada orang bilang kalau orang Kristen hidupnya seperti kamu ya saya tidak mau jadi Kristen. Kalau orang Kristen hidupnya penuh kemunafikan seperti kamu, ya saya buat apa jadi orang Kristen? Jangan sampai ada perkataan itu keluar dari orang lain. Maka itu dikuduskanlah namamu, itu kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kesucian hidup dan integrasi hidup. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita imani, dan apa yang kita percayai itu semuanya menjadi sinkron, menjadi konsisten. Nah itu artinya kita menguduskan nama Tuhan. Nah, dikuduskan namamu. Nah ini sesuatu yang kita tidak bisa lakukan sendiri. Oleh karena itu kita berdoa. Dikuduskan namamu, kita mengenal Tuhan. Luar biasa, secara luar biasa. Datanglah kerajaanmu. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Tuhan? Seperti nanti saya katakan, kerajaan Tuhan itu suatu keadaan, bukan hanya tempat. Jadi datanglah kerajaanmu, itu kita menantikan kemenangan Tuhan. Kita menantikan kemenangan dari apa? Dari kasih dan keadilan Tuhan. Jadi datanglah kerajaanmu, itu adalah kita menantikan keadilan dan kasih Tuhan ditegakkan di bumi ini. Dan siapa yang bisa berdoa datanglah kerajaan? Nah, siapa orang yang bisa berdoa datang kerajaanmu? Orang yang hancur hatinya. Nah, kalau saudara lihat koran, kalau saudara lihat berita, tiap hari selalu ada, hampir tiap hari, bencana. Baik itu yang disebabkan oleh manusia, baik itu yang disebabkan oleh alam. Kalau saudara lihat berita-berita seperti ini, apa sikap saudara? Apa cuma lihat koran, ya udahlah berita. Ya tiap hari ya ada aja orang yang mati. Atau saudara lihat berita ini, hati saudara tersentak untuk mendoakan mereka. Hati saudara digerakkan. Yesus Kristus adalah orang yang penuh belas kasihan. Dan orang Kristen sebagai Kristus-Kristus kecil, orang yang dipenuhi belas kasihan. Dan orang yang dipenuhi belas kasihan adalah orang yang mendambakan kedatangan Tuhan. Jadi datanglah kerajaanmu itu mendambakan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus, kapan engkau datang? Tuhan Yesus, kapan keadilan dan kebenaran ini menang di bumi? Begitu banyak penderitaan, begitu banyak penganiayaan, begitu banyak air mata. Tuhan, kapan saya dan orang-orang yang menderita ini bisa berkata di hadapan Tuhan, mengapa? Mengapa terjadi begitu banyak penderitaan? Mengapa? Dan pada saat kita bertanya mengapa itu, kita merindukan tangan Tuhan menghapus air mata kita. Datanglah kerajaanmu. Itu kita mendambakan. Satu pihak kita bertanya, mengapa? Mengapa semua ini terjadi? Tapi pihak lain kita punya harapan. Tuhan pasti datang. Tuhan mau menebus. Kita mendambakan bahwa Tuhan itulah yang menjadi jawaban saya. Karena di dunia ini begitu banyak hal yang saya pertanyakan yang tidak bisa jawab. Dan hidup di dunia ini di satu sisi adalah hidup yang melelahkan. Kita membutuhkan damai sejahtera. Kita membutuhkan kedatangan Tuhan yang memulihkan segala sesuatu. Kita orang Kristen mendambakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, di dalam kitab Wahyu dikatakan kelak akan ada apa? Langit yang baru dan bumi yang baru, ada Yerusalem yang baru di mana dikatakan bagaimana? Tidak ada kesusahan lagi, tidak ada air mata. Nah, saudara tahu, waktu Tuhan mengatakan kepada kita hal itu, Tuhan mau sharing mimpinya Tuhan kepada kita. Tuhan mau memberitahu kita cita-citanya Tuhan. Ini loh mimpiku. Mimpiku itu apa? Datangnya Yerusalem yang baru dan bumi. Ini mimpinya Tuhan. Waktu Yesus datang ke dunia ini, mimpinya Tuhan Yesus itu apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Tapi Tuhan mau kasih tahu kita, kalau mimpiku terlaksana, mimpimu semua juga terwujud. Jadi waktu Tuhan minta kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu Tuhan minta supaya mimpi Tuhan jadi mimpi kita juga. Cita-cita Tuhan jadi cita-cita kita juga. Kita bekerja sama dengan Tuhan, diundang Tuhan untuk menjadi rekan sekerja. Dan saudara jangan bilang, wah saya tidak punya talenta, jadi rekan sekerja bagaimana? Saudara bisa berdoa. Dan mendoakan ini juga menjadi tanda bahwa kita menjadi rekan sekerja dari Tuhan. Karena walaupun Tuhan Yesus belum datang kembali, tapi kerajaan itu mulai datang perlahan-lahan. Jadi ini adalah sifat iman Kristen, kerajaan itu mulai datang, mulai muncul melalui hidup orang Kristen. Dan kita mendoakan ini, kita mau diri kita menghadirkan hal ini. Bukan hanya demikian, datanglah kerajaanmu, itu juga berarti kita diminta Tuhan untuk mendoakan gereja. Kerajaan Tuhan, manifestasi kerajaan Tuhan yang paling, salah satu manifestasi kerajaan Tuhan yang paling jelas di dunia ini adalah gereja. Kita berdoa untuk gereja. Biarlah lewat gereja pemerintahan Tuhan mulai diperjelas. Biarlah lewat gereja banyak orang menikmati pertolongan Tuhan. Kita doa supaya gereja diperkuat, supaya gereja diperbesar, pertumbuhan gereja ditingkatkan. Kita mendoakan gereja, mendoakan Injil sebelum kita mendoakan diri kita sendiri. Nah, ini yang diminta Tuhan. Dan kemudian apa yang dikatakan di sini? Dikatakan di sini adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, yang dimaksud kehendak ini apa, saudara? Nah, kehendak di sini jangan ditafsirkan sebagai kehendak untuk cari jodoh atau kehendak untuk mencari pekerjaan. Ya, tidak bisa dipisahkan dari itu. Kehendak Tuhan itu komprehensif. Tidak bisa dipisahkan dari kehendak-kehendak itu. Tapi kehendak ini terutama adalah apa? Terutama adalah kerajaan Tuhan. Jadi ya, pernyataan doa Bapa kami yang tiga permintaan ini. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini saling menjelaskan. Yang disebut jadilah kehendakmu, ya kerajaanmu datang. Yang disebut kerajaanmu datang, ya orang-orang mengalami Tuhan. Maksudnya itu. Jadi jadilah kehendakmu itu berarti apa? Kita mau Tuhan, kehendak Tuhan itu yang menang. Pemerintahan Tuhan itu yang menang. Dan jadilah kehendakmu, itu artinya apa? Jadilah kehendakmu itu berarti kita mau menyangkali diri kita. Datangnya kerajaan Tuhan itu berarti diri kita digulingkan. Kalau Tuhan menang, saya mesti kalah. Kalau Tuhan memerintah, saya mesti digulingkan. Jadi jadilah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu dan datanglah kerajaanmu itu kita berdoa. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib. supaya saya lebih suka terhadap Tuhan. Jadi begini ya, menyangkal diri itu bukan tidak ada tujuannya. Kalau menyangkal diri tidak ada tujuannya, pokoknya cuma menyangkal diri, ya capek. Menyangkal diri tujuannya supaya semakin suka terhadap kehendak Tuhan. Nah itu tujuannya. Jadi kita berdoa, jadilah kehendakmu. Kita bilang, Tuhan, saya ini banyak masalah. Saya banyak kesulitan. Dan di dalam kesulitan dan masalah saya, seringkali saya cuma mikirin masalah saya gitu loh. Saya jarang mikirin kehendak Tuhan. Gimana ya Tuhan, di tengah saya banyak masalah, saya tetap mikirkan kehendak Tuhan. Nah ini perlu penyangkalan diri. Oleh karena itu Tuhan, tolong mampukan saya untuk bisa pikul salib. Mampukan saya untuk bisa bicara, Tuhan lewat masalah ini Tuhan mau saya belajar apa? Lewat masalah ini Tuhan mau saya bertumbuh di mana? Nah ini kita mau menjadi perwujudan dari kehendak Tuhan sendiri. Jadilah kehendakmu. Bukan hanya demikian, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu artinya apa? Kehendak Tuhan jadi kehendakku. Itu artinya apa? Hati Tuhan menjadi hatiku, aku melihat dunia ini lewat perspektif Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, itu sepertinya kita diangkat ke surga. Dan sekarang dari surga kita lihat di bumi, kita lihat dari perspektif Tuhan. Melihat dari perspektif Tuhan, itu artinya hati kita mau digerakkan oleh hal-hal yang menggerakkan hati Tuhan. Hati kita mau digerakkan oleh hal-hal yang menggerakkan hati Tuhan. Nah, apa yang membuat Tuhan berbelas kasihan kepada manusia? Semoga hal itu juga menghancurkan hatimu. Semoga engkau memiliki belas kasihan Tuhan sendiri. Semoga apa yang menggerakkan Tuhan, menggerakkan diri. Nah itu yang dijadikan doa kita. Semoga saya dan Tuhan memiliki kesatuan di dalam kehendak. Sehingga apa yang Tuhan mau, saya juga mau. Lalu kenapa di sini dibilang seperti di bumi seperti di sorga? Kenapa bilang seperti ini? Nah sorga itu mewakili sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang tidak ada cacatnya. Sesuatu yang jelas. Bumi itu penuh ketidakjelasan, penuh kesimpang siuran. Penuh ketidakjelasan, penuh kesimpang siuran. Nah, salah satu teolog membantu kita dengan cara seperti ini. Kita bisa membayangkan misalnya kita dapat kado. Ya, kalau sudah tua mungkin jarang yang kasih hadiah. Tapi waktu kecil dulu kan dapat kado. Dapat hadiah itu dibungkus. Ya, dibungkus. Nah, kalau anak kecil kan yang paling penting bukan bungkusannya, dalamnya apa. Ya kan? Jadi waktu ulang tahun itu kadang-kadang anak kecil gak sabar, kepengen dibuka. Mamanya bilang jangan buka dulu. Nanti tunggu teman-teman pulang dulu baru buka. Tapi kita terus gak sabar. Kita usap-usap nih kadonya. Srek. Ini isinya apa ya? Kita goyang-goyang gini. Ini isinya apa ya? Terus kita coba lihat. Aduh ini kok ketutup ya? Coba saya bisa ngintip sedikit ya. Apa ya? Nah kita di dunia ini seperti itu. Kita orang Kristen sudah mengalami surga. Kita sudah mengalami kerajaan Allah. Tapi belum lengkap. Kita tahu ada Tuhan, tapi kita terus tanya Tuhan apa ya ini, kehendakmu apa ya ini. Kok saya belum jelas lihat ya, kalau saya belum jelas lihat pekerjaanmu ya. Kita mau buka kado dari Tuhan, kita mau lihat. Nah ini artinya jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Artinya apa? Tuhan, biarkan kehendakmu itu semakin jelas. Biarkan kemenanganmu itu tambah lama tambah jelas. Biarkan kuasamu tambah lama tambah jelas. Nah ini ada hubungannya dengan dikuduskanlah namamu. Biarlah aku bisa mengalami engkau semakin lama semakin konkret. Semakin jelas. Aku tahu Tuhan Maha Kuasa. Ya. Tapi aku dengan kemahakuasaan Tuhan itu seperti aku sama kado itu loh. Bingung ini artinya apa ya? Rasanya ngerti tapi kok ya enggak ngerti ya. Rasanya pernah ngalami tapi kok ya enggak jelas. Tuhan, tolong berikan ini lebih jelas lagi. Perlihatkan dirimu lebih jelas. Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, kalau saudara lihat ya, gaya bahasa daripada tiga permintaan ini, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, ya kan? Dan kemudian apa? Dikuduskanlah namamu. Ini selalu dari orang, dari nada bahasanya lain dengan yang berikutnya. Yang berikutnya bilang gimana? Berikan kami hari ini. Kenapa kok berbeda seperti ini? Nah, ini artinya kurang lebih seperti ini. Waktu kita mengatakan tiga permintaan ini, dikuduskan namamu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya juga mau menjadi bagian dari jawaban doa ini. Jadi kiranya namamu dikuduskan lewat saya. Kiranya kerajaanmu datang di dalam hidup saya. Dan kiranya kehendakmu itu muncul dalam hidup saya. Orang yang diberkati Tuhan yang bisa mendoakan kerajaan Allah adalah orang yang miskin. Orang yang membutuhkan Tuhan. orang yang berduka. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Mengapa? Kalau dilihat dari doa Bapa kami. Karena orang yang miskin, orang yang berduka cita, yang bertemu dengan Tuhan adalah orang yang paling siap dipakai oleh Tuhan. Orang yang paling siap untuk menjadi sarana di mana kehendak Tuhan dan kerajaan Tuhan itu keluar di bumi. Berikutnya baru kita diminta untuk mendoakan kebutuhan kita. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi makanan di sini itu tidak mengacu kepada apa? Makanan di sini tidak mengacu hanya kepada makanan dan minuman, tapi semua kebutuhan kita. Kebutuhan secara finansial, kesehatan, makanan, semuanya. Kita minta dari Tuhan. Jadi orang Kristen mesti berani meminta. Tidak berani meminta, takut merepotkan Tuhan, itu tanda kurang iman. Ya. Kalau dia adalah Bapak kita, maka kita harus minta. Ya. Kadang-kadang sebagai orang tua, kita ingin sekali anak kita minta dengan kita. Kamu minta apa? Saya pasti kasih. Kita terhadap Tuhan juga punya keberanian untuk meminta. Karena kita punya iman bahwa dia adalah Bapak kita. Kita mau meminta dari Tuhan. Ya. Tetapi menarik sekali di sini dikatakan apa? Berilah kami makanan hari ini. Makanan hari ini. Makanan secukupnya. Nah ini mengingatkan kita akan dua hal. Pertama mengingatkan kita akan permintaannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Lalu hal yang kedua, kita diingatkan akan cerita mana. Ya. Orang Israel di padang gurun diberikan Tuhan mana, mereka cuma boleh mengumpulkan satu hari. Jatah satu hari. Tiap hari bergantung dengan Tuhan. Nah ini artinya apa? Artinya Tuhan satu pihak mau memberi kita, tapi di pihak lain Tuhan tidak mau kita tamak. Ya bukan berarti kita menjadi kaya itu berdosa. Tapi Tuhan ingin kalau kita diberkati lebih banyak, kita juga memberi jauh lebih banyak. Kita memberi lebih banyak supaya kita tidak diikat oleh kebutuhan kita. Nah ini luar biasa sekali. Doa Bapa kami, doa dari Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan kepada kita orang Kristen untuk menjadi orang yang hidupnya sederhana. Orang Kristen menjadi orang yang cukup, tahu cukup. Supaya apa? Supaya lebih siap untuk pekerjaan kerajaan Allah. Supaya lebih siap untuk menjadi perwujudan kehendak Tuhan. Dahulukan kerajaan Allah, segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Tapi bukan segala sesuatu berarti kita bisa berfoya-foya. Ya. Kita mesti membatasi hidup kita sedemikian rupa. Bukan berarti kita jadi jatuh miskin. Tapi sangkal dirimu sedemikian rupa. Supaya ada lebih banyak ruang untuk memberkati orang lain. Untuk melayani di gereja mungkin. Untuk memuliakan Tuhan melalui keluarga mungkin. Jadi Tuhan bilang satu hari. Tuhan gak ngajarkan kita, Tuhan berikan aku makanan untuk 365 hari. Menarik ya. Tuhan tidak minta kita bilang, Tuhan berikan aku kekayaan supaya aku bisa menabung untuk anak cucuku paling gak selama 30 tahun. Luar biasa. Tuhan berikan makanan satu hari. Itu artinya apa? Kalau Tuhan mau kasih kita 30 tahun, kekayaan 30 tahun, dalam 30 tahun itu kita jadi kurang percaya Tuhan akhirnya. Kita tidak bergantung pada Tuhan. Dan lagi hati, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi ini permintaan yang mengajarkan kita untuk berani minta, tapi juga untuk jaga jarak dengan permintaan kita. Untuk tidak dikuasai oleh kebutuhan kita. Lalu selanjutnya dikatakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah ini menarik sekali. Kita orang Kristen seringkali tahu kebutuhan kita. Seringkali tahu apanya, apa yang kita butuhkan. Tapi kita jarang memikirkan dosa kita. Nah, sebagaimana setiap hari kita perlu roti dari Tuhan. Tiap hari kita perlu anugerah pengampunan. Jadi ini Tuhan mau menunjukkan bukan hanya kebutuhan jasmani yang penting. Bukan cuma kebahagiaanmu yang penting. Tapi bagaimana relasimu dengan Tuhan? Apa dosamu? Ingat, Bapak kami. Bapak, kita harus hormat. Jadi kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang menghambakan dirinya di hadapan Tuhan. Yang merendahkan dirinya. Saya membutuhkan Tuhan karena saya tidak bisa sempurna di dunia ini tanpa Tuhan. Jadi kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Daud mengatakan, aku senantiasa melihat, membawa dosaku, menaruh dosaku di depanku. Mazmur 51. Tetapi Daud di dalam Mazmur 16 juga bilang, aku senantiasa menaruh Tuhan di depanku. Berarti dengan dosanya, dia tidak putus asa karena ada Tuhan. Dengan ada Tuhan, dia juga ingat tiap orang yang berdosa. Jadi kita selalu menjaga kesucian hidup kita. Karena mungkin dosa kita juga menjadi penghalang berkat Tuhan itu turun kepada kita. Itu bisa terjadi. Nah, dikatakan seperti kami mengampuni orang lain. Nah, ini artinya bukan seperti ini. Artinya bukan seolah-olah kalau kita tidak mengampuni orang lain, dosa kita tidak diampuni. Tidak sepenuhnya seperti ini. Tapi arti Tuhan Yesus ini, orang yang paling sadar akan pengampunan Tuhan, itu adalah orang yang paling siap mengampuni orang lain. Seringkali, kadang-kadang kita tidak bisa mengampuni orang lain. Itu karena kita belum sadar sepenuhnya seberapa dalam dosa kita. Dan seberapa besar anugerah Tuhan. Jadi kalau kita diberikan anugerah Tuhan yang besar, kita ingin orang lain juga diampuni. Bapak siapa? Bukan cuma bapak saya, bapak kami. Kalau saya diampuni, saya rindu orang lain diampuni. Bagaimana saya mau orang lain tahu bahwa dia diampuni Tuhan? Saya ampuni dia. Waktu saya ampuni dia, orang lain lihat pengampunan Tuhan dan doa dikuduskan namamu. Itu sudah mulai terjawab. Kita mengalami kemurahan Tuhan dan orang lain mengalami kemurahan Tuhan lewat kita mengampuni orang lain. Dan yang terakhir di sini bilang apa? Yang terakhir di sini, janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, itu maksudnya apa? Ini bukan berarti bahwa orang Kristen hidupnya pasti lancar. Orang Kristen hidupnya pasti tidak ada ujian. Itu ada satu lagu judulnya Tuhan Tidak Janji, ya kan? Tuhan tidak janji langit selalu biru. Tuhan tidak janji semua lancar. Nah, Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak lancar terjadi. Tetapi bagi iblis, hal yang buruk itu merupakan cobaan untuk menjatuhkan. Bagi Tuhan, hal yang buruk itu ujian untuk meneguhkan. Jadi ini berbeda. Iblis mau menjatuhkan, Tuhan mau memberkati. Ya, Tuhan tidak menjebak kita. Tuhan justru mau kita bertumbuh. Jadi maksudnya apa? Janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Itu artinya, ya. Artinya Tuhan tolong supaya jangan sampai yang menang itu setan. Jangan sampai yang menang iblis. Tapi engkau yang menang. Nah, ini artinya datang kerajaanmu. Datang kerajaanmu itu bukan setan yang menang, Tuhan yang menang. Di dalam penderitaan saya, Tuhan mesti menang. Tuhan mesti menang lewat apa? Tuhan menang bukan cuma lewat masalah saya diselesaikan. Tuhan menang waktu saya punya masalah seperti ini, saya bertekun, berharap pada Tuhan. Ini kerajaan Allah sudah datang. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan biarkan iblis itu memakan kita. Lepaskan itu sepertinya dalam bahasa asli. Kita dilepaskan dari kerongkongannya setan yang mau memakan kita. Jadi kita mengakui kelemahan kita. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk bertahan. Kita minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Karena hidup kita ini merupakan pertempuran rohani di mana kerajaan Allah berperang dengan kerajaan iblis. Nah, inilah doa Bapa kami. Dari Bapa kami yang ada di sorga sampai lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, ini doa yang diajarkan Tuhan. Dan doa yang diajarkan Tuhan adalah doa yang pasti didengar Tuhan. Karena doa ini pakai kata-katanya Tuhan sendiri. Dan doa yang didengar Tuhan, doa yang dikabulkan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua lebih sering untuk mendoakan doa Bapa kami. Dan cara mendoakan doa Bapa kami itu seperti ini. Bukan lewat terus-menerus menghafal doa Bapa kami. Tapi doa Bapa kami ini dijadikan kerangka doa kita. Ya, jadi doa Bapa kami, kita mesti ada doa kita. Kita bebas berdoa. Tapi doa ini dijadikan kerangka, doa Bapa kami menjadi kerangka doa kita. Jadi waktu kita berdoa, doa Bapa kami yang di sorga. Aduh Bapa, engkau tahu betapa susahnya saya, betapa saya perlu engkau. Nah, misalnya seperti itu. Waktu tadi saya bilang, berikan kami makanan secukupnya itu soal persoalan kita. Kita waktu bilang, Tuhan berikan makanan secukupnya, doa buat apa yang saudara butuhkan. Waktu saya tadi bilang kerajaan, datanglah kerajaan itu adalah berdoa juga buat gereja. Doakan buat gereja saudara. Jadi isi doa saudara itu bebas. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan kondisi masing-masing. Tetapi kerangkanya sama. Ini membantu kita untuk berdoa dengan baik. Seringkali orang Kristen berdoa tidak ada strukturnya. Doa sana, doa sini, doa kita kalau dibikin buku ya, nggak karu-karuan. Tidak ada strukturnya, tidak ada sistemnya. Ya bukan berarti doa mesti terstruktur gimana, tidak. Tuhan pasti menerima semua doa kita. Tapi kalau kita mau bertumbuh, kita berdoanya itu mesti ada struktur. Nah, struktur yang baik itu dari Tuhan. Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Ya berdoanya bukan cuma dikuduskan namamu, tapi Tuhan tolong ya. Saya ini kelemahan, saya ini cerewet. Saya suka gosip di luar. Tolong Tuhan supaya kecerewetan saya ini tidak jadi batu sandungan untuk orang lain. Nah, seperti itu doanya. Jadilah kehendakmu Tuhan, tolong supaya saya ini lebih terbuka ke orang lain. Lebih mengasihi sesama. Jadi doa kita disusun berdasarkan doa Bapa kami. Nah, ini menggabungkan pembacaan firman dengan doa. Nah, ini salah satu jalan di mana kita mengalami kelepasan daripada Tuhan sendiri. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi partner-partner di dalam kerajaan Allah. Engkau memberikan doa ini sebagai hadiah kepada kami, sebagai anugerah. Engkau juga memberikan doa ini sebagai doa kerajaan di mana kami diajak oleh Tuhan untuk naik ke sorga sendiri, membawa kebutuhan begitu banyak sesama kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya kami ini semua, masing-masing kami menjadi cermin. Sehingga di hadapan Tuhan, kami mewakili dunia ini, kami mewakili orang lain. Di hadapan orang lain, kami mewakili Tuhan sendiri. Biarlah doa ini menjadi doa imamat kami, karena sebagai imam-imam yang rajani, kami mewakili Tuhan dan kami mewakili manusia. Tolong Tuhan, dekatkan kami kepada-Mu. Dekatkan kami senantiasa. Karena tanpa Engkau, kami akan gagal. Lepaskan kami dari yang jahat dengan cara mendekatkan diri kami kepada-Mu. Lewat kami berdisiplin di dalam doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.